بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hadis Abi Dzar Jundub ibn Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang disebut dengan al-hadis al-qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku telah menjadikan perbuatan zalim di antara kalian adalah perkara yang haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menafikan dan meniadakan sifat adh-dhulm, sifat kezaliman dari Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berbuat zalim sama sekali. Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam syurga disebabkan karena keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memasukkan sebagian hamba-hambanya ke dalam neraka yang demikian disebabkan karena keadilan Allah, bukan karena perbuatan kezaliman. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah pernah menzalimi siapapun, sekecil apapun itu. Sebab Allah tidak memiliki sifat zulm. Karena kezaliman termasuk sifat yang tercela, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjadikan kezaliman sebagai perkara yang haram. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Kalian seluruhnya adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum. Maka hendaklah kalian meminta hidayah kepadaku, aku akan membimbing dan memberikan hidayah kepada kalian. Di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan manusia, bahwa mereka semuanya tersesat. Dan tidak ada di antara mereka mendapatkan hidayah kecuali yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan hidayah oleh Allah. Sebab hidayah dan kesesatan itu seluruhnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan semua itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusatin illa qad kataba Allahu makanaha fil jannati aw fil nar wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'ida." Tidaklah satu jiwa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Allah telah menetapkan tempat si fulan di dalam syurga, tempat si fulan di dalam neraka, dan orang ini ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan bahagia, dan yang lainnya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sengsara. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diamalkan oleh manusia, apakah itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk, semuanya telah menjadi ketetapan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian amalkan telah diciptakan oleh Allah. Walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, kalaulah kami berkehendak, kami akan berikan kepada setiap jiwa hidayah. Mereka semuanya akan beriman. Yang demikian itu jika Allah menghendaki. Akan tetapi Allah telah menetapkan, telah menjadi ketetapan dari Allah, bahwa saya pasti akan mengisi jahannam itu dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Maka dimasukkannya sebagian mereka ke dalam neraka. Yang demikian ini telah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita telah meyakini bahwa hidayah dan kesesatan itu datangnya dari Allah, maka hendaklah kita selalu meminta hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki hidayah itu. Dan hendaklah kita selalu berlindung diri kepada Allah dari kesesatan, dari penyimpangan. Di antara doa yang biasa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, minal hauri ba'dal kaur, dari kembali kepada kekufuran setelah dikokohkannya di atas keimanan. Jangan sampai kita dikembalikan kembali kepada kekufuran dan mati di atas kekufuran, wal iyadu billah. Ini adalah kesengsaraan dan kebinasaan dunia dan akhirat, ma'asyiral muslimin. Kita selalu meminta kepada Allah. Ketika Allah telah memberikan hidayah kepada kita, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang thabat, orang-orang yang kokoh di atas agama yang hak sampai kita bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Oleh karena itu seorang muslim sepatutnya lah, bahkan merupakan kewajiban, dalam setiap hari mereka meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing kepada jalan yang lurus. 17 kali itu paling minimal. Kalau seorang muslim mengerjakan salat-salat yang wajib, minimal 17 kali dia meminta kepada Allah di dalam salatnya, dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami menuju kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini selalu kita minta kepada Allah, semoga Allah terus membimbing kita agar kemudian jalan kita tetap lurus, istiqamah di atas jalannya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jai'un illa ma man at'amtuhu. Kalian seluruhnya adalah orang-orang yang dalam keadaan lapar, kecuali yang aku berikan makan kepada mereka. Fastat'imuni ut'imkum. Maka hendaklah kalian meminta makanan kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuh. Kalian semua ini dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian itu kepadaku, aku akan berikan pada kalian pakaian tersebut. Makanan, minuman, pakaian, seluruhnya datangnya dari Allah. Semua itu adalah kenikmatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menyombongkan diri. Kita tatkala kita mendapatkan harta yang melimpah lalu kemudian kita mengatakan ini adalah hasil jerih upaya saya sendiri. Tidak sama sekali. Semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam ketika beliau menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, beliau mengatakan huwallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dialah Allah yang telah memberikan padaku makan dan yang telah memberikan padaku minum, dan apabila aku dalam keadaan sakit maka Allah lah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Seluruhnya datangnya dari Allah. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kalian rasakan dari kenikmatan, seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya datang dari Allah, maka sepatutnya lah kita membalas segala kenikmatan Allah itu dengan semakin mendekatkan diri kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat. Bersabar atas segala cobaan yang Allah berikan. Seorang mukmin selalu berada di antara sabar, syukur, terus dalam keadaan demikian. Dia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur kepada Allah. Dia mendapatkan cobaan, dia sakit, dia kehilangan sanak saudara, dia kehilangan harta dan yang lain sebagainya dari cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut, maka dia bersabar. Maka semua itu adalah kebaikan bagi hamba tersebut. Kita harus yakin bahwa apa saja yang kita makan, apa yang kita minum, ini adalah pembelian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita menyombongkan diri di muka bumi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian senantiasa tawadhu, merendahkan diri di antara kalian. Rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah agar kemudian tidak menyombongkan diri antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan terjadi perbuatan kezaliman antara satu dengan yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri kita. Apa saja yang kita rasakan setiap hari, kenikmatan apa saja, hendaklah kita harus selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendapatkan rezeki, telah mendapatkan mata pencaharian yang lumayan, kita telah mendapatkan kedudukan yang lumayan, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, maka kebahagiaan itu hanya kita rasakan hanya di dunia saja. Orang-orang kafir mereka mendapatkan kenikmatan. Orang-orang musyrikin, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka merasakan kenikmatan. Tapi hanya kenikmatan dunia. Berbeda dengan kaum mukminin, mereka akan merasakan kenikmatan dunia dan akhirah. Orang-orang kafir, mereka diberikan rezeki oleh Allah, dibiarkan. Ma ahadun asbar ala adha sami'ahu min Allah yad'una lahu al-walad thumma yu'afihi wa yarzuquhum. Tidak ada satupun yang maha bersabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha penyabar. Berapa banyak di antara hamba-hamba ini mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Para malaikat itu adalah anak-anak wanitanya Allah. Mereka telah menyekutukan Allah. Namun Allah masih memberikan kepada mereka kesehatan. Masih memberikan makan, minum kepada mereka. Masih memberikan pakaian kepada mereka. Mereka masih bersenang-senang. Mereka masih merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Tapi hanya di dunia. Setelah dia meninggal bertemu Allah. Dimulai dari alam barzakh sampai kepada alam akhirah. Maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kenikmatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan dan perbuatan dosa di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan memberikan ampunan itu kepada kalian. Dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sifat dasar manusia adalah selalu bersalah. Di siang hari, di malam hari, mereka tidak luput dari yang namanya kesalahan dan perbuatan dosa. Di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap yang namanya manusia itu selalu bersalah. Selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah ketika dia bersalah lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mendapatkan teguran dari Allah tabaraka wa taala, menunjukkan bahwa beliau pun kadang-kadang berbuat kesalahan. Rasulullah yang mengatakan innama ana basyarun usibu wa ukhti, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia, aku bisa benar dan aku bisa berbuat salah. Ini dari sisi kemanusiaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bermuka masam di hadapan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan firman. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat salah pada saat beliau menyembunyikan dan beliau tidak ingin mengabarkan bahwa Allah yang telah mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Zainab bintu Jahash itu akan menjadi istri beliau. Allah yang telah mewahyukan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah takut, khawatir karena Zainab bintu Jahash itu adalah istri dari anak angkatnya. Ya. Apa jadinya? Orang akan berbicara tentang Rasulullah ketika dia akan menikahi seorang yang mantan istri dari anak yang telah dia angkat. Nah, namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala at-tabanni, istilah mengangkat atau mengadopsi anak. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menikahkan Zainab bintu Jahsy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sempat disimpan oleh Nabi. Beliau tidak mengabarkannya karena beliau khawatir. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, atakhsyan nas wallahu ahaqqu an takhsyah. Apakah kamu takut kepada manusia padahal kepada Allah lebih berhak engkau takut kepadanya? ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya beliau ya memiliki gelar al-ma'sum yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Al-ma'sum yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala kesalahan beliau yang dahulu dan yang akan datang. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni oleh Allah seluruh dosanya. Ini yang membedakan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Nah, adapun kita tidak ada jaminan. Ya. Apakah kita akan selamat atau kita akan celaka? Maka hendaklah kita semakin memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yang mengatakan ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam satu hari beristighfar itu 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali beristighfar dalam satu hari. Ya apalagi kita. Seharusnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melakukan itu. Di saat kita berjalan, kita bisa berzikir kepada Allah. Ya. Jadi jangan difaham bahwa zikir itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan kecuali kalau dalam majelis khusus misalnya. Ya. Ataukah membuat majelis zikir bareng-bareng, zikir bersama. Yang demikian tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hamba-hamba Allah itu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan mereka berbaring, terus mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara keutamaan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah itu subhanallah, lisan beliau tidak putus dari zikrullah. Dan itu nampak pada saat beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ketika beliau mendengarkan pertanyaan, terdengar dari lisan beliau ucapan zikir. Apa? Subhanallah, astagfirullah, dan yang semisalnya. Kemudian setelah itu beliau pun menjawab pertanyaan. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mendatangkan kemudarat kepadaku sehingga kalian memudaratkan aku, dan kalian tidak akan mampu mendatangkan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Allah itu tidaklah dimudaratkan dan dimanfaatkan dengan satu apapun dari hamba-hamba ini. Jadi apa saja yang dilakukan oleh hamba tersebut, itu tidak akan mendatangkan manfaat dan mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang memiliki manfaat dan kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan kalian berdoa, jangan kalian menyeru kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan kemudaratan kepada engkau. Kalau engkau melakukan itu, engkau termasuk di antara orang yang zalim. Sebab manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan dari kenikmatan, dari manfaat, apa saja itu datang dari Allah. Dan apa saja yang kita rasakan dari kemudaratan, kita terluka, kita tertabrak, kita mendapatkan musibah, itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menetapkan. Kita tidak akan mampu memberikan manfaat dan madharrah kepada Allah. Semakin bertambah iman kita, itu tidak akan semakin menambah manfaat bagi Allah. Dan semakin kafirnya sebagian manusia, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Oleh karena itu dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang paling pertama di antara kalian dan orang yang paling terakhir dari kalian, apakah itu dari kalangan jin ataukah dari kalangan manusia, mereka semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa seperti bertakwanya orang yang paling bertakwa hatinya di antara kalian, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Karena kerajaan Allah telah sempurna. Ya. Fi ghayatin minal kamal. Dalam kesempurnaan yang tidak ada lagi ada di atasnya. Itulah kerajaan Allah. Sehingga kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir, dari Adam sampai akhir, demikian pula dari kalangan jin, dari awal sampai akhir, mereka seluruhnya berimannya seperti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka semuanya mukmin, itu sama sekali tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kerajaan yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kalau rakyatnya itu mereka semakin taat, ya, kepada rajanya, itu akan semakin menimbulkan kekuatan di kerajaan tersebut. Sebaliknya, kalau kemudian di dalam masyarakatnya terjadi penentangan, itu akan melemahkan kerajaan. Kan begitu. Ini di kalangan manusia. Tapi Allah tidak demikian. Allah punya kerajaan. Manusia ada yang memiliki kerajaan, kekuasaan. Akan tetapi, laisa kamitslihi syai. Tidak bisa diserupakan sedikit pun antara kerajaan Allah dan kerajaan manusia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, baik dari kalangan manusia dan jin, mereka menjadi orang-orang yang paling zalim, yang paling bermaksiat, seperti bermaksiatnya orang yang paling durhaka di antara kalian, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi. Wahai hamba-hambaku, kalaulah yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, baik dari kalangan manusia dan jin, mereka semuanya berdiri di satu tempat. Seluruhnya mereka berkumpul di sebuah tempat. Lalu mereka pada saat yang sama meminta kepada Allah. Lalu kata Allah, aku akan memberikan kepada setiap mereka permintaan mereka. Masing-masing dari mereka meminta harta. Masing-masing dari mereka meminta emas sebesar Bukit Uhud misalnya. Seluruhnya dari kalangan jin dan manusia. Kata Allah, ketika aku berikan semuanya itu kepada mereka, mana qasa dzalika mimma indi, tidak akan berkurang apa yang ada pada kekuasaanku. Tidak akan berkurang apa yang ada pada kenikmatanku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahru. Melainkan seperti berkurangnya itu kalau jarum dimasukkan ke dalam lautan, ya, lalu kemudian dikeluarkan lagi. Ya. Jadi surut enggak lautan itu kalau jarum dimasukkan ke dalam lautan. Begitu diangkat jarum tersebut, jadi surut enggak lautan. Ya ini subhanallah, tidak akan berkurang sama sekali dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan idza sa'altumul Allah al-jannah fas'alul firdaus. Apabila kalian hendak meminta syurga kepada Allah, jangan segan-segan. Jangan meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku emperannya syurga saja. Jangan. Minta yang paling tinggi, itu tidak akan mengulangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Minta syurga firdaus. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga firdaus. Fa inna Allah azza wa jalla mukrihala. Karena Allah itu tidak ada yang memaksanya. Ya. Karena itu semua adalah milik Allah, jadi minta. Ya. Gak perlu segan-segan. Jangan mengatakan kepada Allah ketika dia berdoa, Allahumma ghafir li in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau memang engkau mau, ya Allah. Loh. Yani kalau Allah enggak mau. Ya. Diserahkan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti itu. Minta kepada Allah. Ilhah. Kita dianjurkan. Mendesak Allah ya ketika kita hendak meminta kepada Allah. Kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang pernah kita bahas dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, tentang seorang yang musafir. Lalu ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia mengulang-ulangi doanya. Di antara faedah dari hadis tersebut adalah, kita dianjurkan ilhah. Ya, semacam kita mendesak, sangat berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita berdoa. Ya. Jangan menggantungkan doa itu kepada kehendak Allah. Jika engkau mau, ya Allah. Karena Allah itu tidak ada yang memaksa. Beda kalau kita minta kepada manusia. Ya, boleh enggak saya ngambil ya buku kamu ini ya? Kalau kamu mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu kalau kepada manusia, ya dalam artian kalau diambil akan berkurang apa yang ada pada dia. Tapi kepada Allah tidak sama sekali. Apa saja kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, liyas'al ahadukum rabbahu hajatah. Hendaklah salah seorang kalian itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa saja yang dia butuhkan. Kullah, semuanya. Hatta syasi'ana alihi idan qata. Sampai terputusnya tali sendal dia. Ya. Ya. Minta sambungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ussalaf dahulu mereka itu selalu meminta. Bahkan dalam sholatnya. Setiap apa yang mereka butuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta. Sampai kata para ulama ussalaf, makanan ternaknya mereka minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada aku rezeki agar kemudian ya makanan ternak saya ini terpenuhi. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diajarkan kepada anak-anak yang seperti ini. Diyakinkan mereka kepada Allah bahwa Allah lah yang memberikan segala kenikmatan. Sekecil apapun yang kita rasakan dari kenikmatan itu seluruhnya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang aku telah mencatatnya untuk kalian. Thumma uwaffikum iyaha. Kemudian suatu saat nanti aku akan sempurnakan balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan dari apa yang telah diamalkan, maka hendaklah dia memuji Allah, karena itu adalah anugerah dari Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Namun barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, yaitu ketika dia mendapatkan kejahatan dan keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Karena itu disebabkan karena perbuatan dia. Allah telah menciptakan dia. Allah telah memberikan akal kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hati kepada dia. Agar kemudian dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ternyata dia lebih memilih keburukan. Maka jangan dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dengan demikian. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita jelaskan dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari apa yang kita baca, dan sesungguhnya banyak sekali faedah yang disebutkan oleh para ulama berkenaan tentang hadis ini, ya. Namun mudah-mudahan insyaallah apa yang telah kita bacakan cukup bagi kita untuk menambah keimanan kita dan menambah ilmu kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته